trimo mundur timbang loro ati ta oya wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan urip dari balong lilo talakoni jarene janjimu jebule sumpahmu rapi soti kuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sopo wong sing beta mripatku wis ngerti sanyatane telah golek menangmu dewe tak tandur pari jempol dukule malah suka tepi kundur Rosita GMT janjimu jarene sumpahmu rapi soti kuku wong salah ora gelem ngati salah wesuwe sopo wong sing betah mripatku wis ngerti sanyata Thank you Dimas Gareng, satu lagi ya.